السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Raja TV dan para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' di Al-Imam Al-Hajjawi, yang sampai kepada perkataan muallif, wal hasadu wal laqatu 'alal mushtari. Fadhal Syekh. Bismillah, qala muallif rahimahullahu taala, wal hasadu wal laqatu wal laqatu 'alal mushtari. Dan al-hasad yang dipanen dan yang dipetik, ala mushtari, milik pembeli. Ya, begitu ya, Syekh. Nah, wal hasad wal laqat wal mushtari, biaya panen dan biaya pemetikan itu tanggung jawab pembeli. Seorang menjual mangga, ya, berarti dipetik. Nah, atau padi, berarti akan di tak disabit. Ini semua biayanya tanggung jawab si pembeli, bukan penjual. Itu yang dimaksud di sini. Tafadhal. Wa in ba'ahu mutlaqah. Wa in ba'ahu mutlaqah, atau bi syaratil baqa. Jika dia menjualnya secara mutlak atau dengan syarat al baqa, tetap. Bi syaratil baqa, dengan syarat dibiarkan sampai matang. Ashtara thamaran, atau dia membeli buah-buahan, lam yabdu salahuhu, yang belum matang, bi syartil qat'i, dengan syarat dipotong, dipetik, wa tarakahu hatta bada, kemudian dia tinggalkan sampai matang buahnya. Di sini mu'allif berkata, wa in ba'ahu mutlaqan aw bi syarti al baqa. Dan jika dia menjual mutlak, ya, tidak sampai dia jelaskan apakah harus diambil sekarang juga, au bi syartil baqa, atau dengan syarat dibiarkan. Maksud dibiarkan itu dia beli kemudian dia biarkan, tunggu dia matang semuanya, bukan matang sebahagian, ya. Au ishtara thamaran, atau dia membeli buah-buahan, lam yabdu salahuhu bi syartil qat'i, yang belum tampak matangnya tapi dengan syarat diambil, ya. Wa tarakahu hatta bada, lalu dia biarkan sampai matang, ya. Yang ini pertama, dia bilang, saya beli, kata dia, mangga muda ini, belum ada satupun yang matang, dan saya petik sekarang. Tapi kemudian dibiarkannya sampai matang, maka ini jual belinya batal, tidak sah. Au jazzatan au laqtatan fanamata, atau jazzah, diambil sekali potong dan sekali petik, lalu muncul lagi yang baru. Awishtara ma bada salahuhu wa hasala akhar wa ishtabaha, atau dia beli sesuatu yang sudah matang, ya, akan tetapi muncul lagi yang baru dia, di luar dari yang dibelinya itu. Wa ishtabaha, dan bergabung seluruhnya, ya. Aw ariyatan fa'atsmarat, atau dia beli aria. Aria itu artinya jual beli aroya, Ustaz. Jual beli aroya, masih ingat, Ustaz? Menukar kurma yang ada di pohon yang belum matang, masih berbentuk rutab, dengan kurma yang tahun panen tahun kemarin. Tamar. Fa'atsmarat, ya, dia beli dalam bentuk rutab, tukar dengan tamar, kemudian sekarang sudah menjadi tamar dia. Wah, desa. Ha. Ini jawabnya semuanya. Jadi itu syarat semuanya. Batal. Subhanallah. Para ulama masa dulu membuat kalimat panjang sekali, jawabannya di situ. Jadi kalau antum baca setengah, enggak, belum bisa faham. Wa in ba'ahu mutlaqan aw bi syartil baqa'i aw ishtara thamaran lam yabdu sarahu bi syartil qat'i wa tarakahu hatta bada aw jazatan aw laqatan fanamata aw ishtara ma bada sarahu wa sala akhar wa ishtabaha aw aliyatan fa atmarat batal. Kalau kita baca pelan-pelan, wa in ba'ahu mutlaqan aw bi syartil baqa'i batal, gitu. Bila seseorang menjual dengan cara mutlak, ya, atau dengan syarat dibiarkan, ya. Awis tarana samaran lam yabdu sarahu bi syartil qat'i wa tarakahu hatta bada batal. Atau dia beli buah tersebut yang belum matang, dia bilang syaratnya akan saya ambil sekarang, tapi kemudian ditinggalkannya sampai matang, maka ini batal jual belinya. Au jazatan, atau dia beli dengan sekali sabit atau yang sekali petik, ya. Fana mata, lalu setelah dipetik dan disabitnya tumbuh lagi yang baru, sebelum disabit dan dipetiknya tumbuh lagi yang baru, batal jual belinya. Au ishtara ma bada salahuhu uha salah akhar washtabaha batal. Atau dia membeli sesuatu yang sudah matang, membeli buah yang sudah matang, dan kemudian muncul lagi buah yang baru, tambahan dari yang matang tadi, dan sekarang bercampur antara yang dibelinya dengan yang tidak dibelinya. Batal juga jual belinya. Au ariyatan fa'atsmarat batal. Atau dia membeli, menukar kurma yang ada di pohon rutab dengan kurma keringnya. Harusnya kan diambil dalam keadaan rutab, karena hikmahnya, mesti ingat, kita dibolehkan jual beli aroya. Hikmahnya adalah seorang miskin yang tidak punya pohon kurma, ketika kurma muda sudah matang, setelah kurma muda sedikit sudah matang sebelum menjadi kering seperti menjadi kurma tamar, ya, itu sangat enak sekali. Sedangkan dia enggak punya pohon, maka dia tukar dengan, kalau dia punya uang bisa dia beli, selesai urusannya. Tapi sekarang dia beli dengan kurma hasil tahun kemarin yang sudah kering. Dan ini namanya aroya. Dan sudah kita jelaskan ini pengecualian, pada dasarnya ini muzabana, tidak boleh. Dia beri aroya, ya, tapi kemudian dia biarkan sampai matang. Berarti tidak tercapai tujuannya, kan? Batal. Juga batal jual belinya. Wal kullu li al ba'i. Bila batal, semuanya adalah milik penjual. Barang menjadi milik penjual dan uang kembali menjadi milik pembeli. Itu yang buah-buahan. Nuasil Syekh. وإذا وإذا بدا ما له وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب حب جاز بيعه مطلقا بشرط التبقية. Dan apabila telah tampak atau muncul ma lahu salahu, yaitu buah yang matang, wastad dal hub, dan hab al hubu, keinginan habu, biji kalau buah matang, kalau biji mengeras. Wastadal habbu, dan mengeras bijinya, jaza bi'uhu mutlaqan. Biji-biji maksud seperti beras itu kan, kalau ditekan, dipencet. Nah, kalau masih lunak itu belum matang, sah, belum boleh dijual. Nah, kalau sudah keras boleh. Sudah boleh dijual. Jaza bi'uhu mutlaqan, maka boleh dijual secara mutlak. Bisharti at-tabqiyah. Wa bisharti at-tabqiyah. Wa bisharti at-tabqiyah. Dan apalagi dengan syarat dibiarkan. Dibiarkan. Namanya dia beli buah-buahan mangga kayak apa yang lain-lain dan sudah ada yang matang. Hah? Dia bilang, saya enggak mau panen hari ini semuanya, saya enggak punya waktu, enggak cukup. Saya mau ambil pelan-pelan. Boleh. Ya. Atau dia beli padi 1 hektar atau 2 hektar. Kemudian dia bilang, dan sudah ada yang mengeras bijinya, biji padi tersebut. Dia mengatakan syarti at-tabqiyah, saya biarkan sampai nanti saya ambil pelan-pelan. Ya. والمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذي. Dan boleh bagi pembeli membiarkan sampai pada waktu panen dan menyabit. ويلزم البائع سقيه, dan lazim atau wajib bagi penjual untuk mengairinya. Ya. إن احتاج إلى ذلك, apabila itu dibutuhkan. Ya. وإن تضرر الأصل, dan apabila dapat memudaratkan. Dan sekarang titik. Wa in tadarral aslu wa in talifat bi afatin samawiyah raja'a 'ala al-ba'i'. Jawab syaratnya di belakang. Dan jika at-tadarrur memudaratkan, jika pohonnya mendapat mudarat. Nah, pohonnya umpamanya ya tadi bagus tapi ternyata umpamanya terjadi sesuatu, umpamanya pohonnya dimakan rayap tengah-tengahnya. Wallahu a'lam. Terus, dan apabila wa in talifat bi afatin samawiyah, dan apabila rusak ya dengan suatu sebab alam ya, raja 'ala al-ba'i, maka kembali kepada penjual. Ya, penjual yang menanggung barangnya. Naam. Baik. Wa in atlafahu adami, wa in atlafahu adamiyun khayyira mushtarin bainal fashi wal imdai wa mutalabatil mutrif, dan apabila rusak karena sebab manusia diberikan ya, pilihan. Maling umpamanya datang dia ke sana maling, nah, di traktornya sawah tersebut yang mau panen tadi, maling pakai traktor. Khayyira mushtarin, maka pembeli diberikan pilihan bainal fashi, antara membatalkan jual beli, wal imdai, atau melanjutkan. Ya. Wa mutalabatin al-mutlif, dan menuntut yang rusak. Orang perusaknya. Kan yang merusak orang. Ada orang masuk dia, kemudian mungkin dia lari cari kerbaunya ke dalam padi yang mau panen tadi, keinjak semua padi-padinya, rusak, enggak bisa dipanen. Dia dipilih, diberikan opsi kepada pembeli antara mau dibatalkan, mau diteruskan, atau dia yang menuntut pembeli, apa perusak. Terus, wasalahu ba'd asyjarah salahun laha wa lisa'ir an-naw' alladhi fil bustan, dan baik atau matangnya sebagian dari pohon menjadi salahu laha li wa lisa'ir an-naw', bermakna untuk seluruh pohon itu juga yang ada. Satu di satu pohon sebagian matang, namanya pohon mangga ada 100 buah, ada 5 yang matang. Satu pohon itu semuanya yang 100 tadi sudah boleh dijual, walaupun belum matang yang 90 pohon bijinya. 10 biji. Walisairin nau alladhi fil bustan, dan untuk semua pohonan yang ada di taman, yang di kebun. Satu jenis di kebun itu. Kebun itu yang jenisnya sama namanya rumanis. Yang rumanis satu kebun itu sudah boleh dijual. Sudah boleh dijual. Walaupun pohon yang lain belum ada yang matang. Wa budu salah. Tuasil Syekh wala. Wa budu salahi fi thamarin nakhli an tahmarra aw tasfarra. Dan matangnya buah pohon. Ya, sekarang malik menjelaskan bagaimana bentuk matangnya itu. Nah, bagaimana? Fi thamarin nakhl an tahmarra aw tasfarra, pada pohon kurma yaitu dengan memerah atau menguning. Iya, pernah antum melihat kurma merah? Nah, itu dari hijau kemudian merah berarti sudah matang. Nah, atau hijau menguning sudah matang, berarti sudah boleh dijual suatu pohon itu dan jenis yang sama. Andai umumnya itu adalah sukari, sukarinya, macedulnya. Fil inabi wa fil inabi an yatamawwahu hulwan. itu dan muwaha. Untuk anggur terlihat manis. Tamawah itu kan terlihat berair. Berair. Anggur ketika dia muncul keras-keras, ketika mulai berair, tampak mengkilat pada airnya, ini sudah matang. Dan rasanya pun sudah manis, enggak lagi sepet. Wa fi baqiyati thamari an yabduwa fihi an-nadju wa yatiba akluhu. Dan pada sebagian buah-buah yang lain. Baqiyah dan buah yang lainnya, ini yang diketahui oleh muallif. Taib. Ya, kan banyak buah yang tidak diketahui oleh muallif lagi di Indonesia. Misalnya singkong umpamanya dengan bagaimana matangnya. Dan untuk buah-buah yang lain tampak matangnya dengan an-nadj. Masak dan baik sudah untuk dimakan. Layak dimakan. Wa man ba'a 'abdan lahu ma. Sekarang permasalahan baru. Masuk permasalahan usul juga wasimat. Wasil. Ya. Wasil. Wa man ba'a 'abdan lahu malun fa maluhu lil ba'i. Dan siapa yang menjual budak dan memiliki harta, maka hartanya untuk penjual. Sah. Ya. Illa. Illa ayyashtaritahul mushtari. Dha'an indak. Dha'at indih. Ayana baqala. Wa man ba'a 'abdan lahu mal famaluhu li ba'ihi. Ini masuk bagian jual beli usul. Kalau tadi simar, ini usul. Illa nam. Illa an yastaritahu al-mushtari, kecuali apabila disyaratkan bagi pembeli. Kecuali pembeli mensyaratkan untuk saya, kata dia. Pada dasarnya orang jual budak. Budak itu ternyata dalam kantongnya, dalam bajunya, dalam tasnya ada uang dinar, uang emas. Ya. Pada dasarnya ini menjadi milik si penjual. Kecuali pembeli bilang, saya beli budak dengan seluruh harta ini miliki dia. Ya, sama kemarin dia beli mobil, dalam mobilnya ada namanya interior tambahan ya, seperti namanya apa namanya ini audio velg, alas tempat duduk yang mahal dari kulit, ya dia syaratkan. Pada dasarnya ini milik penjual, tapi kalau disyaratkan menjadi milik pembeli. Fa'in kana qasduhu al-mal ushtirita ilmuhu. Dan apabila tujuan pembeliannya adalah harta, maka disyaratkan untuk diketahui. Ya, karena kalau tidak menjadi gharar. Naam. Ya, diketahui kalau tujuannya. Bahwa, kalau tujuannya adalah budak, kemudian dia bilang, saya budak dan seluruh bawaannya. Situ ada harta juga, ada dinar, ada dirham dibawa oleh budak. Ya, itu sah. Tapi kalau tujuannya harta, dia lihat ini budak, dia lihat satu-satu budaknya. Ini nih, digoyang-goyang udah bunyi kenceng-kenceng, oh, ini banyak uangnya. Ini berarti tujuannya budak. Sama ini kaidah ini. Mungkin orang mengatakan, ngapain Ustaz Rwandi baca budak-budak? Ya, akhi. Permasalahan sekarang banyak dikias bukan oleh ulama kontemporer dengan kasus seperti ini. Anda membeli tiket pesawat. Mengikut di sana ada gharar, ada riba asuransi. Pasti ada setiap tiket itu sekitar 11% dari harga tiket adalah asuransi jasara harja. Kalau tujuan Anda adalah tiketnya jasa memindahkan dari satu kota ke kota yang lain, ya hukumnya sama dengan beli budak, kemudian Anda syaratkan dalamnya adalah sesuatu dan hukumnya sah. Tapi kalau tujuan Anda adalah uang, hartanya, Anda katakan, tanya mamanya ke bagian tiketing, Mbak, Bu, mana sih pesawat yang kira-kira mau jatuh? Saya mau dapat, pengen, ada susah cari modal, mau pengen dapat asuransi untuk modal dagang mamanya atau bayar hutang. Ya, ini berarti tujuannya adalah uang. Maka terjadi di sini gharar dan riba, hukumnya haram. Ya, enggak ada yang dijelaskan para ulama kita, tidak ada yang kebuang, enggak ada yang enggak berguna. Makanya walaupun terlalu panjang tetap kita baca. Wa syaratil bai' wa illa fala. Maka disyaratkan diketahui dan seluruh persyaratan jual beli. Apabila tidak, maka tidak sah. Ya. Persyaratan seluruh jual beli, jual beli ini berarti ada uang dengan uang. Ya. Kalau emas dengan emas berarti harus sama. Ya. Wasiyabul tuwasirasyah. Wasiyabul jamali lil ba'i. Dan pakaian yang dikenakan unta sah. Pakaian apa? Pakaian bagus, bagus, pakaian hiasan milik budak. Pakaian, masya Allah. Pakaian apa namanya? Pakaian favorit si budak yang harganya mahal itu milik penjual. Tapi pakaian yang biasa, pakaian pembeli. Kerja itu milik pembeli. Wa isabul jamal lil ba'i wal 'adati lil mushtari. Dan pakaian budak yang bagus untuk penjual dan yang biasa untuk pembeli. Baik, masya Allah. Ya, kisah. Waalaikumsalam. Entahina. Jazakumullah khair, pendengar dan pemirsa Raja TV. Demikian beberapa poin dari penjualan usul wasimar dan juga penjelasan dari mu'alif, dari penulis kitab ini yang dijelaskan secara terperinci oleh Ustaz. Kita berikan kesempatan selanjutnya bagi antum yang ingin berinteraksi secara langsung dalam bab ini, memperluas pembahasan atau bertanya terkait dengan kasus-kasus kontemporer yang terjadi yang terkait dengan bab ini. Kami berikan kesempatan di line telepon 021 823 6543, dan pertanyaan pesan singkat di 0819 896543. Kami terima via telepon terlebih dahulu. Kami persilahkan. Silahkan. Iya, halo. Baik, silakan, sudah masuk. Iya, assalamualaikum. Ini dari Bang Bang. Ya, assalamualaikum. Dari Bang Bang di Madura. Dari, nah, silakan Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, ini ya, masalah faraid. Iya, Pak. Sepasang, pertanyaannya sepasang suami istri. Ya, punya anak tiga orang, laki-laki semua. Ya. Kemudian si istri meninggal. Ya. Karena pada waktu jeda, pada waktu hidupnya apa itu punya rumah, rumah hasil gunung gini, hasil gunung gini dengan suaminya, dengan suaminya. Lalu istrinya meninggal. Ini bagaimana pola pembagian kalau rumah itu dijual? Kalau rumah itu dijual antara anak laki-laki tiga orang dan suaminya, dan yang meninggal ini punya saudara. Punya saudara. Yang meninggal ini bapak ibunya masih hidup atau sudah meninggal? Ini bapak ibunya masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal semua. Ya, berarti hanya dua ini yang dapat waris, suami dan tiga anak laki-laki. Iya, pembagiannya berapa Ustaz? Suami seperempat. Sisa untuk tiga anak laki-laki. Ya. Berarti pas dibagi empat. Masing-masing dapat satu. Iya, iya. Suami seperempat, satu anak laki-laki, sebentar Bapak. Setiap anak laki-laki seperempat juga. Yang dibagi kemudian dijual rumah tadi. Yang milik saham istrinya itu yang dibagi, yang saham suaminya tidak dibagi. Jadi dibagi dua Ustaz. Tadi kan mereka kata Bapak sudah melakukan gonogini. Iya. Berarti setengah milik istri rumah itu kan ya? Iya, iya, iya. Yang dijual adalah saham istri yang setengah ini. Berarti masing-masing anak dapat seperempat dari bagian ibu mereka yang meninggal tadi. Adapun suami bertambah sahamnya di rumah tadi dari setengah ditambah seperempat. Ya, kalau si suami ingin, dia bisa beli kepada anak-anaknya saham anak-anak masing-masing yang setengah dari seperempat tadi. Yang seperempat dari setengah tadi. Atau sebaliknya anak-anak yang ingin yang beli saham bapaknya sisanya. Atau biarkan mereka pakai bersama, setiap manfaatnya milik dibagi bapak dengan lebih dari berapa berarti? Sisanya setengah milik bapak ditambah seperempat, yang sisanya seperempat, seperempat, seperempat dari setengah milik anak-anak. Iya, iya. Baik. Bisa difahami ya, Pak? Nah, ya, Allah barik fiik. Barakallahu fiik wa jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Pak, di Sambang, Madura. Demikian jawaban yang disampaikan Ustaz. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi antum dan keluarga. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali yang kedua via telepon di 021-823-6543. Baik, silakan. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Saya Mbak Allah di Jakarta. Silakan. Saya mau bertanya, Ustaz. Ya, silakan, Ibu. Suami saya meninggal. Saya seorang ibu rumah tangga. Suami saya meninggalkan 4 orang anak, 3 perempuan, 1 laki-laki, yang semuanya masih usia sekolah. Kemudian beliau meninggalkan ada rumah, ada beberapa kendaraan. Nah, untuk bapak ibu beliau masih hidup? Masih, masih. Saya tidak bekerja. Kemudian anak-anak masih usia sekolah semuanya. Ya, ibu. Ada saat seorang muslim meninggal, ibu. Ya. Ya. Maka hartanya dibagi. Istri dapat 1/8, ya. Ibunya 1/6, ibu dari suami yang meninggal tadi, ya. Bapak dari suami 1/6, sisa ya. Untuk anak laki dan perempuan. Ya, ya. Ini 1/8, 1/6, berarti kan 24 KPK-nya, yang istri dapat 3/24, kemudian ibu dapat 4/24, bapak 4/24. Iya. Sisanya kan 13. Betul. 13 dibagi anak perempuan 3, laki-laki 1, 2, tambah 3, 5. 13 bagi 5 ada pecahan. Sekarang 24 dikali 5. 120 berarti kan ya? Iya. Iya. 15, ya, kemudian perempuan masing-masing 13, 26, nah, laki-laki 20, ibu 20, bapak. Jadi semua harta suami ibu dibagi 120, ibu catat. Dibagi 120, catat, ibu. Dibagi 120. Ya, ada pena, ada kertas sekarang. Iya, iya. Ya, untuk ibu anda yang bertanya, istri. Iya, iya. 15/120. Iya. Sudah. Iya. Untuk ya. Anak perempuan masing-masing mendapatkan 13/120. 13. Iya, ya. Masing-masing ya. Iya. Berarti 13 laki 13 13. Iya. Anak laki-laki mendapatkan 26/120. Iya. Ibu dari yang meninggal ya. 20/120. Iya. Bapak dari yang meninggal 20/120. Sama ya, 20/120. Iya. Maka seluruh aset yang milik suami tadi seperti itu pembagiannya. Kalau ingin dijual, setelah terjual dibagi 120, masing-masing dapat saham sedemikian. Kalau tidak dijual tapi disewakan, hasil sewanya dapat sedemikian. Kalau tidak dimanfaatkan oleh salah satu, umpamanya dimanfaatkan oleh istri dengan anak-anak dari yang meninggal, berarti di sana ada saham bapak dan ibu dari yang meninggal, itu kakek nenek dari anak-anak dari cucu yang meninggal. Maka anda sebagai ibunya atau istri minta izinlah kepada ibu mertua, bapak mertua, minta dihalalkan saham mereka karena mengingat anak-anak masih kecil umpamanya. Tapi yang bisa dibagi seperti uang tunai, bagikan kepada mereka. Ya, kemudian kalau untuk biaya itu gimana ya? biayanya anak-anak kan ada sahamnya dari kartas yang meninggal tadi. Ya, keluarkan biaya hidup mereka dari itu, bukan Anda yang menanggung. Anda itu sudah habis, mereka insya Allah sudah mulai bisa dewasa dan mulai mencari. Kalaupun belum, maka mereka status anak yatim. Kalau belum dewasa, maka akan dibantu oleh paman-pamannya. Iya. Kemudian tadi saya kembali ke yang untuk orang tuanya. Ya. Maka harus dibagi dulu apa cukup dengan ikrar aja atau gimana ya? Disampaikan hak mereka dulu, saham mereka, dan tergantung mereka. Kalau mereka juga sangat butuh, ya tentu yang jelas kalau uang tunai kan bisa langsung dibagi. Uang tunai ada, Ibu? Mungkin tidak banyak. Ini walaupun tidak banyak, tetapi ya. Berapapun walaupun hasil dari 20 plus 20 itu mamanya 2 juta ya. Ya betul. Tapi tetap ada hak dari ibunya. Kemurtu Anda, bapaknya tetap ada walaupun sekecilnya. Karena bila yang kecil itu Anda ambil tanpa kerelaan hati mereka, ini berbahaya. Allah membagikan kemudian kita melanggarnya. Dan pun tidak halal untuk anak-anak Anda atau cucunya. Allah Maha Kuasa, Ibu, jangan khawatir, Allah Maha Kaya. Minta kepada Allah, dan Allah setiap yang melata di muka bumi ini telah Allah jamin rezekinya. Baik, ya. Baik. Allah yang barik fi. Baik. Ya, terima kasih. Jawabannya Ustaz. Ya Allah barik fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan, banyak kaum muslimin ketika melihat kenyataan bagi waris agak sedikit, kok saya harus menyerahkan uang juga kepada ibu mertua dan bapak mertua, ya, atau kepada ahli waris yang lainnya, saudara saudari mertua. Di sini saudara saudari tidak dapat, ya. Bila Allah menentukan demikian, serahkan. Dan Allah yang menjamin hidup kita, si orang wanita dan anak-anaknya. Allah yang menjamin hidup kita pun, siapapun, Allah yang menjamin. Sampai pun Allah mengatakan, "Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak satu pun yang melata di muka bumi ini, sampai semut, ya, gajah yang besar dan lain-lainnya, melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada perlu kita sedihkan, karena Allah sudah jamin rezeki kita. Baik, Ustaz, jazakumullah khairah pada Ustaz yang telah memberikan jawaban dan juga nasihat yang bermanfaat bagi ibu secara khusus, dan semoga Allah berikan kesabaran dan juga istiqomahan di atas sunnah dan keberkahan harta yang dimiliki, barakallahu fikum, dan kepada seluruh kaum muslimin. Kita berikan kesempatan ketiga, silakan di 0218236543. Masih dalam pembahasan muamalah bersama Ustaz Dr. Mundi Tarmizi filhallahu taala. Baik, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Iya, silakan. Baik, sebelumnya mohon maaf, Umu, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya supaya lebih jelas. Dan dengan siapa, di mana, diulang kembali. Ya, dengan Ibu Irma di Garut. Baik, silakan. Ini sudah wadah. Halo. Ya, halo, Mbak. Agak keras suaranya, Bu, ya. Masih kurang jelas. Ya. Pak Ustaz. Iya. Silakan, Ibu. Ada salah satu teman gitu ya. Salah satu apa, Bu? Atau teman gitu ya. Dia dulu itu punya suami gitu. Suami kedua lah gitu ya. Dan istrinya itu kan punya yatim. Mohon maaf, Umu, suaranya masih belum jelas karena ada masih gangguan sepertinya. Mungkin bisa sedikit bergeser untuk mendapat sinyal yang lebih baik. Saya ada sedikitnya mendekat ke sisi teleponnya. Halo, Ustaz. Ada terdengar ya? Belum, Bu. Belum menjelaskan, khawatir kami salah paham pertanyaannya. Gimana ya itu? Baik, mungkin di coba diulangi kembali, nanti dihubungi kembali, Om. Kita coba matikan sementara. Baik. Ya, kami mohon maaf karena sinyal yang kami belum jelas, khawatir salah tangkap dalam pertanyaan. Bisa diulangi kembali atau ditelepon kembali di 021-823-6543. Baik, bagi ibu atau bagi pendengar dan pemirsa radio yang lain, kami persilahkan kembali. Dan masih kami tunggu juga pertanyaan dari pesan singkat. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Umi Fitri di Jambi. Silakan, Umi Fitri. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana ada harta warisan, Ustaz. Apa? Harta warisan? Rumah itu rencananya mau ana jual. Pembagiannya, Ustaz, dengan dengan ayah ana gimana, Ustaz, ya? Saat ibu anda wafat, suaminya masih hidup. Iya, tanah itu warisan dari kakek ana, Ustaz. Iya, tetap. Iya, sudah diterima oleh ibu anda. Pada saat ibu anda, suaminya masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup, Ustaz. Suami, ya. Suami, terus istri, suami yang meninggal istri. Kemudian anak ada berapa orang? Saya sendiri, Ustaz. Anak satu anak perempuan. Satu anak perempuan. Satu anak perempuan dapat setengah. Kemudian suami dapat seperempat. Ya. Yang seperempatnya lagi satu, dua. Bapak dan ibu dari ibunya anda masih ada atau sudah meninggal dua-duanya? Sudah meninggal dua-duanya, Ustaz. Nah, sebentar. Saudara saudari dari ibunya anda masih ada? Yang sudah meninggal juga, Ustaz. Semuanya. Ada yang hidup satu, Ustaz. Laki atau perempuan? Bukan kandung, Ustaz. Siapa, sebapak atau seibu? Sebapak, Ustaz. Saudara sebapak. Iya, sisanya buat dia seperempat itu saudara sebapak. Jelas, Ibu? Oh, ya, Ustaz. Saya ulangi ya, dibagi empat hartanya. Untuk suami dari yang meninggal 1/4, untuk anak perempuan 2/4, kemudian 1/4-nya untuk saudara yang meninggal. Oh, gitu, Ustaz, ya. Iya. Sedangkan, Ustaz, satu lagi, Ustaz. Silakan. Kalau misalnya tanah-tanah perkebunan itu, Ustaz, kan sudah dibagi, Ustaz, ya? Iya. Sedangkan kakak ibu ana itu kan sudah dapat juga, Ustaz, ya? Misalnya setengah hektar, Ustaz, ya? Terus ana dengan bibi ana itu, apakah misalnya ana mau jual nanti, apakah ada juga hak bibi ana itu, Ustaz? Enggak paham saya, Ibu. Halo. Halo. Coba diulang kembali, Om. Anak kan bibi anak kan masih hidup. Bibi. Tanahnya sudah dibagi dua, gitu, Ustaz. Untuk anak separuh, untuk bibi anak separuh. Terus? Tapi pas anak mau jual, apakah masih ada hak bibi anak, Ustaz? Dalam untuk anak yang anak jual tadi? Ya tidak lah. Fahami umum, bisa didengar jawabannya? Ya, sama baik. Kayak rumah tadi, Ustaz, kan sudah dibagi juga, Ustaz. Itu sama juga. Tapi rumah kan dibagi juga untuk bibi ana tadi. Ini saudara atau saudari, Ibu? Bukan, saudara, kan ada bibi ana yang masih hidup itu, Ustaz, yang sebapak dengan ibu ana. Saudari, terus dia perempuan berarti. Perempuan, saudari dari ibu. Ya bisa sih, namanya sebuah maluk. Sudah dibagi, Ustaz, sudah dibagi rata antara ibu Ana dengan saudari ibu Ana tadi. Tetap dia dapat. Oh gitu. Oh gitu, Ustaz, ya. Ya, ya. Ya, makasih, Ustaz. Ya, ibu. Afwan. Afwan. Jazakallah khair pada umu di Jambi. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan selanjutnya, pesan singkat. Dari Jambi, saya Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya menjualkan tanahnya dan laku senilai 1 miliar 800 juta, Ustaz. Berapa zakat yang harus ayah saya keluarkan, Ustaz? Wallah ta'ala alam. Kalau tanahnya itu adalah memang ayahnya jual beli tanah pekerjaannya, itu ada zakatnya. Tapi kalau ini tanah adalah waris, atau dia dapatkan dari hibah, atau pernah dia beli tujuannya adalah untuk ditanami atau lain-lain, kemudian sekarang muncul niat dia karena butuh dijual itu rupiah, dan dia jual. Setelah terjual tidak ada zakatnya, kecuali uang itu masih tersimpan, masih ada sampai jatuh haul zakat dia. Umpamanya dia berzakat setiap Ramadan, dijualnya Muharram. Muharram Ramadan kan baru 9 bulan. Ya. Di 9 bulan itu sisa dari penjualan tanah itu tadi mungkin sudah 1 miliar, mungkin tinggal 800 juta atau mungkin masih tetap kali 2,5%. Ya. Baik. Kalau dia punya jadwal tempo zakat khusus seperti yang tadi Ramadan. Kalau tidak, berarti di Muharram tahun depan, ya, ya. Pada saat itu berapapun tinggal uangnya, mau turun mau naik, asal masih nisab tetap dikeluarkan 2,5%. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik, Alfi. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Imam Sofi di Tulung Agung. Saya kerja di perusahaan, Ustaz. Setiap bulan gaji saya dipotong untuk angsuran BPJS. Karena ini suatu peraturan perusahaan dan diwajibkan kalian untuk mengikutinya, Ustaz. Bagaimana pandangan, Ustaz? Alhamdulillah bahwa hal ini bila telah diwajibkan oleh pemerintah, ya. Walaupun di sana ada unsur menyebabkan dia menjadi tidak boleh, tetapi tidak berdampak, tidak berpengaruh kepada harta yang diterima oleh karyawan ini. Namun ketika karyawan ini menerima uang tersebut dalam bentuk BPJS ketenagakerjaan umpamanya ketika dia sudah berhenti atau resign, maka yang halal untuk dia adalah sejumlah uang dia, bukan pertambahannya. Kan setiap itu ada premi yang dibayar dan ada pertambahan, ya, dalam bentuk bunga deposito, riba. Maka yang uang dia dan dipotong dari gaji dan yang diberikan oleh perusahaan atau instansi halal, ada pertambahannya itu dari riba berikan kepada fakir miskin. Ya. Begitu juga dengan BPJS kesehatan, sebesar premi yang dia bayarkan potong dari gajinya, maka itu adalah halal. Bila ternyata pelayanan kesehatan yang dia dapatkan lebih dari itu, lihat kondisi dia. Andai kondisinya di waktu itu memiliki harta dan kemampuan, ya, maka selisih antara uang dia yang dipotong dari gaji untuk BPJS itu dia keluarkan dari hartanya sendiri, diberikannya kepada fakir miskin. Andai di waktu itu kondisi dia pun tidak mampu untuk memberikannya kepada fakir miskin, boleh, ya, boleh. Uang itu tidak dia keluarkan karena dia sendiri pun adalah fakir miskin, dia berhak menerima selisih itu. Wabillahi taufik. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian pendengar kita, barakallahu fik atas pertanyaannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Naila dari Kebumen. Bagaimana hukum seorang dokter yang bekerjasama dengan apotek untuk minta fee dari setiap resep, dan apotek pun menaikkan harganya 3 kali lipat lebih mahal dari harga eceran tertinggi, sehingga pembeli merasa dibebani dengan harga yang jauh lebih mahal dari membeli tanpa resep. Mohon tausiahnya, Ustaz. Ya. Wallahu a'lam. Ya. kalau bisa memberikan kemudahan kepada manusia, kenapa harus memberatkan? Kalau umpamanya apotek tadi memberikan fee kepada dokter yang memberikan resep adalah labanya yang dibagikan sebagian kepada dokter, hukum asalnya kalau dokter itu dia kliniknya sendiri, hukum asalnya boleh. Akan tetapi sengaja dia naikkan karena ada resep tadi dan lebih harganya dari kenaikannya lebih dari sepertiga, malah 300%. Ya, kalau sepertiga kan 30% boleh. Kalau ini 300% kenaikannya, maka wajib dia sampaikan kepada si pasien ini. Pasien orang sakit terbebani malah stres pasal makin bertambah sakitnya. Ya, dokter dari awal sampaikan, mau saya resepkan, Anda akan dibebani. Ya, kalau enggak, saya enggak mau resepkan. Beli sendiri obatnya oleh Anda, ya, tanpa harus diresepkan. Dengan tulisan biasa umpamanya ditulis, tanpa menunjukkan itu adalah resep yang harus terbayar fee. Walhasil ikhwani, jangan kondisi manusia yang sedang mendapatkan musibah, Anda tambah musibahnya dengan memberatkan. Sebesar hak Anda yang biasa, yang ma'ruf, ya itu hak Anda. Tapi lebih dari itu, maka ini sangat memberatkan manusia. Dan khawatir manusia yang terzalimi tadi dalam keadaan sakit bertambah kezalimannya, dia berdoa kepada Allah, maka akan mendapat musibah yang besar Anda dalam hal ini, dalam mencari harta tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Setelah demikian jawaban dari pertanyaan pendengar kita, barakallahu fik. Masih kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muhammad Windy di Jogja. Saya tukar USD ke rupiah di money changer. Apakah boleh saya minta kepada petugas money changer untuk transfer ke rekening saya dengan konsekuensi ada pertambahan waktu 15-30 menit untuk prosesnya? Boleh, dengan syarat Anda tunggu di sana. Tidak dijelaskan tadi tidak, dia tunggu menunggu? Tidak. Kalau Anda tidak menunggu dan langsung jalan, padahal itu masuk sekitar tadi sudah 5 menit umpamanya, 10 menit lagi masuk, maka belum Anda terima rupiahnya, yang terjadi adalah riba nasiah. Ya. Anda jangan bergerak, tunggu dulu di sana sampai Anda cek rekening Anda, tanyakan, "Pak, gimana, Pak?" Kalau kata manajernya, "Sudah kami transfer, Pak." Tapi mungkin butuh jeda waktu untuk masuknya. Ya. Tapi kalau alam menurut saya kalau pakai mobile banking atau net banking atau pakai ATM lebih cepat. Biasanya di waktu yang sama masuk sudah. Tapi mungkin tidak pakai mobile banking karena mungkin umpamanya jumlahnya besar. Ya. Anda harus tunggu di sana. Tunggu sampai selesai. Sampai masuk. Baik. Tadi kan sudah selesai Anda serahkan USD, dolar sudah Anda serahkan. Tapi kan rupiah belum Anda terima. Ya. Sampai masuk. Kalau tidak, caranya terima dulu rupiah, fisik rupiahnya, ya. Lalu kemudian titip ke money changer, tolong masukin. Selesai sudah. Baik, jazakallahu khair. Demikian pendengar kita di Jogja, barakallahu fik. Masih kami angkat pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi dari hamba Allah di Natuna. Ustaz, mohon nasihatnya hasil pertanian cengkeh, Ustaz. Berapa nisab yang harus kita keluarkan? Cengkeh Allah Ta'ala alam tidak ada zakatnya kecuali kalau dijual. Kalau dijual, maka zakatnya adalah zakat perniagaan, zakat uang itu 2.5%. Baik. Baik, jadi dan bukan pada panen, pada setiap tahun. Beda kalau zakat pertanian dengan panen. Cengkeh sama umpamanya orang yang memiliki sawit. Sawit tidak ada zakat sawit pertanian. Ya. Tetapi kalau sawit itu tujuannya untuk dijual, berarti di atas perniagaan. Ketika Anda menanam sawit umpamanya dari awal, ada lahan umpamanya sekitar 10 hektar. Ya. Tahun pertama belum ada yang bisa memang terniat untuk dijual, tapi belum ada yang bisa dijual. Tahun keempat sudah bisa dijual. Pada tahap penjualan pertama tersebut, ya, itu jatuh dan nilai semuanya berapa? Dari 10 hektar tadi umpamanya sampai harganya 60 juta sudah sekali panen, sekali jual tadi. Ya, maka tanda ingat tanggal ini merupakan haulnya. Ini belum belum ini karena belum satu haul belum ada kewajiban zakat. Sampai tahun depan 354 hari tahun depan semenjak tahun pertama panen dan sampai nisab tadi, ya, maka dia mulai dihitung di tahun itu, di hari itu. Ketika hari itu, yang namanya pedagang tentu ada yang sudah berbentuk uang tunai. Lihat berapa uang tunainya dan lihat kemudian sawit yang ada di pohonnya. Walaupun kan sawit panen 2 pekan. Walaupun sekarang belum panen, dinilai semuanya berapa? Ya. Berapa semua nilainya? Anggai sampai di atas nisab kali 2,5%. Dia bukan 10% atau 5%, ya. 1/10 atau 1/20 itu untuk pertanian. Ini bukan pertanian. Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fiik. Satu pertanyaan pesan singkat kembali kami akan angkat sebelum dari telepon. Dari Pangkalan Bun, ya. Pak Arif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya dulu pernah membeli emas secara online, Ustaz, dan baru mengetahui kalau itu riba. Dan emasnya masih saya simpan. Bagaimana solusinya, Ustaz? Setiap riba, hukum jual belinya fasid atau batal. Bila batal, kembali emas menjadi milik penjual, uang menjadi milik Anda. Sekarang emas sudah di tangan Anda. Anda tinggal mengakadkan kepada penjual. Bahwa sekarang saya beli emas. Pakai apa? Pakai uang yang sudah saya transfer ke Anda. Tapi kalau dia bilang, oh gak bisa, itu dulu emas 300 ribu, sekarang 600 ribu kata dia. Tambah lagi 50%. Kalau dia redo dengan harga, masalah kurs tidak menjadi patokan. Kalau dia redo dengan harga yang lalu, gak ada masalah. Tapi kalaupun dia minta nambah, Anda berikan tambahan atau kembalikan emas minta uang. Ya, atau nego di bawah itu, ya udah, pertambahannya 50% aja saya bayar. Baik, jelas. Jelas. Karena jual beli yang kemarin itu batal. Kalau tidak bisa dijual kembali, Sir. Kalau enggak bisa dijual kembali. Kalau tinggal dihubungi, umpamanya dia beli online. Dia hubungi pemilik emasnya. Kalau melalui marketplace, kalau orangnya langsung menjual, kan bisa dihubungi penjualnya. Nah. Bu, Pak, saya mohon maaf, jual beli kemarin ya, batal. Sekarang saya beli dengan uang yang ada di tangan Anda dan emas di tangan saya. Kan sekarang tunai emasnya sudah. Dan uang sudah hutang tangan dia dan tunai sekarang kan ya. Maka saat itu boleh diakadkan lagi. Tinggal mengulang akadnya saja. Konsekuensi seperti tadi, kalau emas sedang tinggi tentu yang penjual nggak mau, oh nggak mau kata dia, kembalikan emas saya, setambah uang lagi. Nah, Ustaz. Baik, jazakallah khair, demikian solusi yang disampaikan Pak Arif, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Baik, silakan. Halo. Iya, silakan. Baik, kami berikan kesempatan kembali, silakan di 021-823-6543. Taip, tampaknya belum masuk. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam jual beli rumah secara kredit selama 1 tahun. Baik, saya membeli rumah secara kredit selama 1 tahun. Bolehkah selama waktu mencicil penjual masih menempati rumah tersebut tanpa akad dan tidak membayar sewa, mengingat kondisi keluarga dari penjual belum memiliki rumah dan dalam keadaan miskin, Ustaz? Apakah ini diperbolehkan? Jazakallahu khair. Allahu ma'afik. Pada dasarnya, dengan akad jual beli, barang yang dijual beli milik lawan transaksi. Pembeli berarti dengan akad dia miliki barang yang dibelinya itu rumah, walaupun belum lunas. Ya. Kalau tidak, tidak terjadi jual beli. Karena jual beli berkali-berkali. Uang tidak tunai dan barang juga tidak diserahkan, ini jual beli utang dengan utang tidak boleh. Ya. Taib, jazakallah khair. Baik, kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ini dengan Ibu Eni. Di mana Ibu Eni? Di Ciledug. Baik, silakan Bu. Mau tanya Pak Ustaz. Iya Ibu. Ini saya mempunyai seorang kakak. Saya mempunyai kakak sudah meninggal laki-laki. Satu ibu aja Ustaz. Nah, istrinya juga udah meninggal. Sekarang dia punya anak satu perempuan. Mau tanya pembagian harta warisannya Ustaz. Sebentar Ibu. Yang meninggal siapa namanya? Mbak Irwan. Irwan wafat. Istrinya pada waktu itu masih jadi istri atau sudah cerai? Masih jadi istri, tapi yang meninggal istrinya duluan. Terus gimana caranya pada saat Irwan wafat masih jadi istri tapi istri sudah meninggal duluan? Iya. Berarti si pada saat Irwan wafat istrinya sudah meninggal. Udah, istrinya sudah meninggal. Iya, berarti enggak dapat warisan si istrinya Ibu. Iya. Syarat mendapat warisan itu yang ahli waris hidup. Berarti istri tidak ada sudah. Yang si Irwan ini istrinya sudah ketika dia meninggal istri kan tidak ada kan? Iya, dia punya anak satu Ustaz. Sebentar dulu Ibu. Tidak ada istri. Bapak ibunya masih ada? Sudah enggak ada. Sudah tidak ada. Kemudian dia punya anak berapa orang? Satu. Perempuan. Laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Iya. Perempuan. Iya. Anak perempuan ini setengah untuk dia. Setengahnya lagi untuk asobah. Asobah. Kemudian saudara laki-lakinya ada? Kakak saya itu hanya punya saudara satu ibu aja Ustaz. Satu ibu lima orang. Adiknya saudara sebapaknya saudara kandung tidak ada? Enggak ada Ustaz. Yang sekandung juga enggak ada. Saudara seibu cuma dapat ada berapa saudara-saudara seibunya? Dari maksudnya dari siapa? Dari kakak. Itu dari Irwan, dari Irwan. Dari Irwan punya adik. Saudara-saudari Irwan yang seibu berapa orang? Oh, ada lima. Apa laki berapa perempuan? Laki dua, perempuan tiga. Yang kandung nasib bapak tidak ada? Tidak ada. Ya, ini yang setengahnya tadi dibagi lima, dibagi rata laki dan perempuan. Oh, ya, ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Eni, semoga bisa difahami dan mendapatkan. Maaf Bu Eni. Nah. Ini masih nyambung online. Allah taala. Lupa saya. Ini saudari seibu cuma dapat sepertiga. Sepertiga dibagi rata oleh mereka. Baik, laki-laki maupun perempuan. Ya, di sini berarti masih ada sisanya 3, 6, 3, 2 masih ada sisa satu untuk asobah. Asobahnya kembali dia tidak punya saudara. Sebapak, saudara kandung tidak ada. Kembali pamannya. Saudara dari bapak dari Irwan. Bapak ya, saudara bapak Irwan ya. Saudara ya. Dari bapaknya bapak Irwan. Bapak Irwan punya bapak. Nah. Ya, saudara bapaknya Irwan ini. Baik. Artinya paman dari Irwan. Iya. Kalau paman dari Irwan sudah wafat juga. Itu untuk anak laki-laki dari paman Irwan. Nah. Wallahualam. Jadi yang direvisinya bukan setengah tapi sepertiga. Sepertiga dibagi rata. Dibagi rata ya, itu untuk Ibu Eni. Yang lima saudari, saudara dan saudari tadi yang kat yang si ibu, sepertiga dibagi rata. Baik. Ya, Demikian Ibu, ini sebagai revisi dan lalat dari nilai untuk saudara seibu dari Bapak Irwan. Ya, semoga bisa dicatat kembali. Jazakallah khair. Baik, kami berikan kesempatan via telepon kembali di 021-823-6543. Ya, kami angkat. Halo. Silahkan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dari Riau, silahkan om. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Profesi suami saya kan dokter Ustaz. Terus kita kan ada menjual obat sendiri tanpa ada apotek. Terus obat-obatnya itu kita masukkan ke dalam botol, maksudnya supaya tidak diketahui oleh pasien, Ustaz. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Tapi obat tadi benar cocok untuk pasien. Ustaz, tapi kan ada peraturan untuk dokter itu tidak boleh menjual obat tanpa dari apotek, Ustaz. Ya, berarti suami Anda melanggar aturan, padahal Allah telah merintahkan kita untuk mentaati waliul amr selagi peraturannya bukan maksiat. Ini berdosa ibu, tetapi jual beli jasa. Ya, walaupun niatnya untuk pasien, Ustaz, supaya tidak memberatkan. Walaupun. Nah, demikian ibu, bisa difahami jawabannya. Baik, satu lagi silahkan. Apa hukumnya kalau orang tua sudah meninggal berwasiat, sudah membagi-bagi hartanya, dan itu hartanya bisa dibagikan setelah istrinya meninggal, Ustaz. Sementara batal, karena Rasulullah batal ibu. Karena Rasulullah mengatakan pada wasiat ahli waris tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Tapi si ibu tetap berpedoman dengan bahwasannya tidak mau membagi setelah dia meninggal, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Dia kan sebentar. Dia pada waktu hidup sudah dibagi-bagiin setelah terimakan atau belum? Cuma berwasiat aja almarhum bapak, Ustaz. Wasiat bapak batal dibagi secara hukum syar'i, sudah secara Al-Quran. Nah, demikian bu ya, terjemah bisa difahami. Kalau ibu Anda tidak mau dan dia keberatan, ajukan ke pengadilan, dipolisikan. Di pengadilan agama biar diselesaikan. Iya. Diislahkan ya bu, di pengadilan diberikan nasihat, insyaallah bermanfaat. Demikian ibu di Kepulauan Riau, mudah-mudahan bisa difahami pertanyaan jawabannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada ibu. Ini pertanyaan terakhir kami di kesempatan pagi ini dan sebagai ikhtitam sampai. Ikhwani wa akhwati fillah, kita adalah hamba Allah yang taat dan tunduk dengan aturan Allah yang Allah jelaskan dalam kitabnya dan dirincikan oleh nabinya dan dijelaskan lagi oleh para fuqaha, para ulama dari masa ke masa akan syariat Allah ini. Maka ketundukan kita kepada Allah dalam permasalahan harta tentu harus merujuk kepada perkataan para ulama yang mereka berdasarkan kalamullah dan sunnah Nabi SAW, agar hidup kita ini mendapatkan keberkahan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wallahu a'lam bittawfiq.